Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-ikhtilafu al-waridu fi at-tasyir bil ma'thur. Al-ikhtilaf al-warid fi at-tasyir bil ma'thur. Perselisihan yang terjadi pada tafsir bil ma'thur dengan ma'thur. Atau sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa ilmu tafsir bisa ditafsirkan dengan riwayah, dan juga tafsir itu bisa, ilmu tafsir bisa ditafsirkan dengan ad-dirayah. Maka penafsiran dengan riwayah yaitu penafsiran dengan Al-Quran atau As-Sunnah atau ucapan para sahabat atau ucapan At-Tabi'in, itu disebut penafsiran dengan riwayah. Ada riwayatnya. Jadi kita tafsirkan ayat ini dengan merujuk kepada pembahasan yang sebelumnya, yaitu baik itu riwayat dari Rasul atau riwayat dari sahabat atau tabi'in. Itu dimaksud tafsir dengan riwayat. Ada juga penafsiran yang dilakukan dengan cara ad-dirayah. Dengan cara ad-dirayah. Ad-dirayah adalah, yang dimaksud ad-dirayah di sini, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan istimbat, mengambil inti sari hukum dari suatu ayat. Dan dengan cara ijtihad. Dan tidak bersandar pada riwayat. Tidak bersandar pada riwayat. Ini boleh. Dengan syarat tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariat, dan juga tidak menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in, tidak menyelisihi tafsir yang diriwayatkan dari sunnah maupun dari ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ilmu tafsir bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran tadi. Dengan cara periwayatan, jadi tafsirnya ini diriwayatkan, maknanya adalah ini. Juga ilmu tafsir bisa ditafsirkan dengan ad-dirayah, yaitu langsung disimpulkan tanpa memandang kepada riwayatnya. Langsung kita berijtihad. Seorang yang memiliki ilmu yang sudah sampai pada tingkatan al-ijtihad, maka dia berijtihad dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Namun dengan syarat dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dan tidak boleh menyelisih qawaid asy-syar'iyyah. Kemudian di sini pembahasan kita, atau pembahasan yang diletakkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu terkait perbedaan yang terjadi dalam penafsiran dengan ma'thur. Apa itu ma'thur? Ma'thur adalah penafsiran Al-Quran dengan riwayat. Itu disebut tafsir al-ma'thur. Tafsir al-ma'thur yaitu penafsiran Al-Quran dengan riwayat. Setelah kita tahu apa tafsir riwayat, tafsir riwayat yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan ucapan sahabat, Al-Quran dengan ucapan tabi'i. Ini disebut ma'thur. Perbedaan yang terjadi pada penafsiran dengan ma'thur. Dan perbedaan ini tidak terjadi pada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Demikian juga tidak terjadi pada penafsiran Al-Quran dengan sunnah. Jadi, jika Allah telah menafsirkan ayat, suatu ayat dalam Al-Quran, ditafsirkan dengan ayat berikutnya, maka tidak ada lagi perbedaan. Maka yang dimaksud adalah itu, tidak ada yang lain. Demikian juga jika Nabi SAW telah menafsirkan suatu ayat dengan makna tertentu, maka tidak ada lagi perbedaan. Jadi jelas, sudah tidak ada perbedaan. Jika itu ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya dalam sunnahnya, maka tidak ada perbedaan. Tetapi yang terjadi perbedaan itu adalah tafsir dengan riwayat dari para sahabat atau para tabi'in. Nah, sebagian sahabat berbeda pendapat Demikian juga sebagian para tabi'in berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dalam menafsirkan suatu lafaz atau suatu ayat dari Al-Quran. Adapun penafsiran dari Allah dan dari Rasulnya tidak mungkin terjadi perbedaan. Tidak mungkin terjadi perbedaan. Maka yang terjadi perbedaan itu penafsiran riwayat dari siapa? Riwayat dari sahabat dan riwayat dari para tabi'in. Maka bisa terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagian sahabat menafsirkan lafaz ini maknanya demikian, sebagian sahabat menafsirkan yang lain. Demikian juga sebagian tabi'in menafsirkan ayat ini demikian. Maka bagaimana kita menghadapi perselisihan yang terjadi pada ma'thur, pada tafsir riwayat ini? Apa yang harus kita lakukan? Dibagi menjadi tiga bagian. Syekh Utsaimin di sini membagi dengan ala salasati aqsam. Dibagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, al-qismul awwal, bagian yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Perbedaan pada lafaznya saja, bukan pada maknanya. Perbedaan pada lafaz, bukan pada makna. Maka maknanya satu. Maknanya satu, tidak berbeda. Tetapi lafaznya itu yang berbeda. Maka fahadza la ta'thira lahu fi ma'na al-ayah. Maka perbedaan yang seperti ini tidak mempengaruhi makna ayat, tidak mempengaruhi makna ayat. Perselisihan yang seperti ini tidak bertentangan makna batinnya ini, maknanya tidak bertentangan, hanya saja perbedaan itu terjadi pada zahir, pada lafaznya saja. Misaluhu, contohnya, firman Allah Azza wa Jal, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. وَقَضَى رَبُّكَ, dan قَضَى رَبُّكَ, Rabbmu memerintahkan, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Qala Ibn Abbas berkata, tafsir qadha dalam ayat itu adalah amara. Qadha, amara, yang dimaksud qadha dalam ayat وَقَضَى رَبُّكَ, yani amar, memerintahkan. Waqala Mujahid, sedangkan Mujahid menafsirkan wassa. Makna qadha dalam ayat itu adalah wassa, Allah berwasiat, Rabbmu berwasiat. Waqala Rabi' bin Anas, berkata sebagiannya lagi, Rabi' bin Anas mengatakan aujaba, yang dimaksud al-qadha, yani qadha di situ, aujaba, Allah mewajibkan. Jadi lihat, lafaz-lafaznya berbeda. Ibn Abbas mengatakan amar, memerintahkan, Mujahid mengatakan berwasiat, Rabi' bin Anas mengatakan mewajibkan. Wa hadhihi at-tafsiratu ma'naha wahid. Maka penafsiran-penafsiran yang berbeda ini maknanya itu satu. Tidak berbeda. Au mutaqarib, atau maknanya itu mendekati satu dengan yang lain, maknanya hampir mendekati. Fala ta'thira li hadzal ikhtilaf fi ma'na al-ayah. Sehingga perbedaan tersebut tidak berpengaruh pada makna ayat. Ini macam yang pertama. Sehingga para salaf, para sahabat dan para tabi'in, bahasa Arab sebagaimana kita ketahui itu bahasa yang sangat luas, maknanya sangat banyak, atau lafaz-lafaznya juga sangat banyak, sehingga satu makna bisa ditafsirkan dengan banyak lafaz. Tapi maknanya satu dan mendekati, maka tidak berpengaruh pada perselisihan yang seperti ini. Contoh yang lain pula, yang mana terjadi perselisihan dalam lafaznya saja, bukan pada maknanya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wadzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Dan peringatkanlah dengannya, yang dengan Al-Quran, peringatkanlah manusia bahwa an tubsala nafsum bima kasabat, bahwa setiap jiwa itu akan tertahan dengan perbuatannya. Antubusala, apa makna antubusala di sini? Sebagian mengatakan al-habus, tertahan. Sebagian lagi mengatakan tujaza, setiap jiwa itu akan dibalas. Akan dibalas sesuai dengan amalannya. Sebagian lagi mengatakan antu'akhaz, akan diikob, diadab sesuai dengan amalan dia, amalan kejelekannya. Perselisihan-perselisihan yang terjadi ini hanya dalam lafadznya saja. Tetapi maknanya satu, yaitu semua jiwa manusia itu akan tertahan dengan amalannya. Dia tertahan dari kebaikan. Jika dia berbuat buruk, maka dia tertahan dari kebaikan. Itu maknanya. Tidak berbeda. Hanya berbeda dalam lafadznya saja. Al-Qismu Tsani, Bagian yang kedua dari perselisihan yang terjadi adalah ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Perselisihan dalam lafaz dan makna. Perselisihan dalam lafaz dan makna. Ini dirinci. Yang pertama rinciannya adalah al-awwal ayatu tahtamilul ma'nayain li'adami tadad. Jika ayat itu bisa mengandung kedua makna yang berbeda tersebut karena tidak ada pertentangan pada keduanya, fatuhmarul ayatu alaihima, maka ayat itu mencakup kedua makna yang berbeda itu. Mencakup kedua makna atau makna-makna yang berbeda tadi. Fatufassaru bihima, dan ditafsirkan dengan kedua-duanya. Jadi perbedaan ini pada lafaz dan makna. Lafaz dan maknanya berbeda. Tetapi bagian ini, perbedaan makna itu tidak sampai ada pertentangan. Dan perbedaan makna ini masih bisa digabung semuanya diinginkan oleh ayat ini. Jadi ayat ini menginginkan semua makna yang disebutkan. Jadi makna-makna yang disebutkan oleh para ulama itu mencakup semua dalam ayat. Jadi ayat ini bisa mengandung makna yang disebutkan oleh fulan, juga bisa mengandung makna yang disebutkan oleh fulan. Berbeda maknanya tetapi masih bisa digabung. Masih bisa digabung. Dan tidak ada pertentangan antara makna ini dengan makna yang lain. Sehingga bagaimana yang dilakukan di sini? Digabung. Dan ayat itu mencakup semua makna yang disebutkan. Wa yakunu al-jam'u baina hadha al-ikhtilaf anna kull wahid min al-qawlayn dhukira 'ala wajhi at-tamthil lima ta'nihi al-ayah. Dan penggabungan antara makna yang berbeda ini, anna kull wahid, bahwa setiap pendapat min al-qawlayn, dari pendapat yang berselisih, dhukira 'ala wajhi at-tamthil, mereka itu menyebutkan makna ayat itu hanya sekedar contoh makna, bukan hanya sekedar contoh makna, bukan pengkhususan lima ta'nihil ayah, dengan apa yang dimaksud dalam ayat itu, au at-tanwi, atau macam-macam makna ayat. Sehingga misalnya fulan menyebutkan tafsirnya ayat ini atau lafaz ini ditafsirkan orang dari ahlul Yaman, sebagian lagi mengatakan orang dari ahlus Syam. Yang dimaksud orang dalam ayat ini misalnya orang ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman. Sebagian lagi mengatakan penduduk negeri Syam misalnya. Maka setiap dari yang menafsirkan ini tidak mengkhususkan itu hanya orang dari Yaman ini saja. Tapi bisa juga orang-orang yang sama seperti kondisi orang yang dari Yaman ini. Jadi bukan pengkhususan. Hanya sekedar contoh. Misaluhu, contohnya, supaya kita lebih paham, disebutkan contohnya oleh Syekh di sini, watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan ceritakanlah kepada mereka tentang kisah berita orang alladhi atainahu ayatina, seseorang yang kami berikan pengetahuan tentang ayat-ayat kami, kami berikan mereka ilmu, kami berikan kepadanya ilmu, akan tabi fansalakha minha, tapi dia berpaling darinya. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na larfa'nahu biha, seandainya kami ingin dan berkehendak, maka tentu kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tapi dia lebih cenderung kepada perkara dunia. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Qala Ibnu Mas'ud, nah sekarang ayat ini merupakan contoh pada bagian kedua. Tatlu alaihim naba' alladhi, ceritakanlah kisah tentang seseorang. Siapakah orang yang dimaksud dalam ayat ini? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan huwa rajulun min bani Israel, yang dimaksud dalam ayat ini adalah seseorang dari bani Israel. Wa'an ibn Abbas annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan rajulun min ahli Yaman, orang ini yang dimaksud adalah penduduk Yaman, bukan bani Israel tapi ahli Yaman. Sebagian lagi mengatakan rajulun min ahli al-Balqa, penduduk ahli al-Balqa, yakni Syam, negeri di Syam. Nah, ini ada tiga penafsiran dalam orang ini. Siapakah orang yang dimaksud dalam ayat ini? sebagian mengatakan Bani Israel, sebagian mengatakan Ahlul Yaman, sebagian lagi mengatakan Ahlul Balqa. Maka apa yang kita lakukan, apa yang harusnya kita lakukan jika kita mendapati perselisihan yang terjadi dalam tafsir? Wal jam'u, yaitu digabung. Wal jam'u baina hadhil aqwal, cara menggabung pendapat-pendapat yang berbeda ini adalah antuhmal al ayatu alaiha kulliha, ayat ini memaksudkan semuanya. Jadi ayat ini memaksudkan semuanya, mencakup semua makna-makna yang disebutkan tadi. Sehingga ayat ini bisa memaksudkan Bani Israel, bisa memaksudkan Ahlul Yaman, dan juga bisa memaksudkan orang dari Ahlul Balqa. Maka sifat orang ini bisa saja ada pada banyak orang. Sifat orang yang seperti ini itu tidak khusus pada orang dari Bani Israel saja. Maka semua yang mengandung, yang memiliki sifat seperti ini terkandung dalam ayat ini. Baik itu dari Ahlul Syam atau Ahlul Yaman dan seterusnya. Dan bisa juga itu adalah satu orang, kemudian dia berpindah-pindah tempat. Dan misalnya asalnya ada Ahlul Yaman, orang ini asalnya Ahlul Yaman, kemudian dia pindah ke Balqa, pindah tempat ke Balqa, dan dia adalah orang dari Bani Israel, yakni zaman dahulu, bukan zaman Nabi, yakni dari kalangan Bani Israel. Asalnya orang ini orang Ahlul Yaman, orang Yaman, kemudian dia pindah ke Balqa. Bisa juga ditafsirkan dengan seperti intinya maknanya itu tidak bertentangan, sehingga masih memungkinkan digabung antara makna-makna yang ada itu. Karena tahtamiluha min ghairi tadad, karena hal itu memungkinkan untuk digabung dan tidak ada pertentangan padanya. Bisa saja yang dimaksud ini dan itu semuanya masuk dalam ayat ini. Wa yakunu kullu qawlin dhukira ala wajhi at-tamthil, kemudian beliau ulangi lagi, dan setiap pendapat itu menyebutkan maknanya hanya sekedar sebagai varian contoh permisalan. Sekedar sebagai contoh permisalan, bukan pengkhususan. Jadi mereka tidak mengkhususkan maknanya hanya ini saja, tidak. Hanya diantara maknanya adalah ini. Misalnya orang ini, sebagian dari mengatakan dari Ahlul Yaman. Yang dimaksud dalam ayat ini diantaranya adalah Ahlul Yaman. Juga diantaranya, di antara contoh orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari kalangan Bani Israel. Di antara contoh ayat ini juga orang-orang dimaksud dalam ayat ini adalah dari Ahlul Balqa dan seterusnya. Jadi semua itu tidak mengkhususkan, tetapi hanya menyebutkan contohnya. Itu rincian yang pertama. Jika terjadi perselisihan dan masih bisa digabung maknanya, maka dilakukan hal tersebut. Pemisalun akhar, contoh yang lain, qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqah, wa ka'san dihaqah, dan gelas-gelas yang dihaqah. Qala Ibn Abbas menafsirkan dihaqah itu artinya mamlu'ah, penuh. Dihaqah itu artinya penuh. Faqala Mujahid berkata, makna dihaqah mutatabi'ah, berurutan, teruntun, berurutan. Faqala Ikrimah berkata, safiyah, makna dihaqah adalah bening, jernih, bening. Wala munafah baina hadhihi al-aqwal, dan tidak ada pertentangan antara ucapan-ucapan ini, pendapat-pendapat ini tidak bertentangan. Sehingga wal ayatu tahtamiluha, sehingga ayat ini mencakup semua makna yang disebutkan. Bisa itu berupa gelas yang penuh berisi air, dan juga bisa itu berupa gelas yang berurutan, diberikan secara berurutan. Juga bisa berupa gelas-gelas yang bening, sifatnya itu bening. Maka tidak bertentangan. Sifatnya, maknanya tidak bertentangan, sehingga ayat itu masih bisa mencakup maksudkan semuanya. Fatuhmalu alaiha jami'an wa yakunu kullu qawlin li naw'in min al-ma'na. Setiap pendapat merupakan jenis maknanya tersebut. Merupakan jenis makna tersebut yang di dalam ayat itu. Jadi ayat itu memaksudkan semuanya. Tapi kalau kesemua salis, yang ketiga, ikhtilaful lafad wal ma'na, perselisihan yang terjadi pada lafad dan makna, wal ayatu la tahtamilul ma'nayin. Dan ayat itu tidak mungkin mencakup kedua makna yang berselisih, yang berbeda ini. Jadi yang kedua tadi rinciannya, atau yang pertama tadi rinciannya, ayatnya masih bisa mencakup semua makna yang berbeda. Walaupun makna yang berbeda, tapi masih bisa mencakup semuanya, karena tidak ada makna yang bertentangan. Tapi yang ketiga ini, atau rincian yang kedua, itu tidak bisa mencakup keduanya, karena ada pertentangan, maknanya sangat bertentangan, bertolak belakang satu makna dengan makna yang lain yang disebutkan. La tahtamilul ma'anaini ma'an littadadi bainahuma. Dikarenakan ada pertentangan antara kedua makna tersebut. Fatuhmalu al-ayatu ala al-arjahi minhuma. Maka ayat itu diarahkan pada makna yang lebih tepat, yang lebih rajih. Pada makna yang lebih rajih. Bidalalati siyak, dengan dalil, dengan petunjuk konteks ayat atau yang lainnya. Jadi ini cara memperlakukan bagaimana jika kita mendapati perselisihan dalam tafsir itu terjadi pada makna yang berbeda. Maknanya berbeda dan tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung karena bertentangan. Jika digabung tidak mungkin. Maka bagaimana kita bagaimana jalan keluarnya? Maka yang kita lakukan adalah mengambil pendapat yang lebih kuat. Mengambil pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil. Berdasarkan dari kita harus milih salah satu pendapat, karena tidak bisa kita menggabungkan semua pendapat itu betul, tidak, karena maknanya berbeda, maknanya bertentangan, satu dengan lain bertentangan dan tidak bisa digabung, sehingga kita mau tidak mau harus memilih salah satu makna yang disebutkan ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengambil makna yang paling kuat berdasarkan dari. Misalul dzalik, contohnya firman Allah azza wajalla, innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah faman ittarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, lahmal khinzir, daging babi, wama uhilla bihi lighairi, dan sembelihan yang disajikan kepada selain Allah. Jadi Allah di sini menyebutkan yang Allah haramkan dari makanan. Setelah itu Allah melanjutkan, famanittur, maka barang siapa yang terpaksa memakan barang-barang yang diharamkan tadi, ghairu baghin, dengan syarat dia bukanlah orang yang bagh, wala 'adid, dan dia bukanlah orang yang 'ad, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Innallaha ghafurur rahim, semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud dari bagh dan 'ad dalam ayat ini? Apa yang dimaksud? Apa tafsir bagh dan 'ad dalam ayat ini? Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ghairu baghin fil maitah wala 'adin fi aklihi. Yang dimaksud bagh dan 'ad dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, bagh itu artinya orang yang sengaja punya keinginan makan bangkai, makan sesuatu yang diharamkan, dia suka dengan yang diharamkan dan dia sengaja ingin makan yang diharamkan tersebut, itu makna ghairu bagh. Wala 'ad, adapun makna 'ad dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, ya ini, dan tidak melampaui batas dalam makannya, sehingga dia makan sekadar yang dibutuhkan. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang terpaksa memakannya, berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, barang siapa yang terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan itu tanpa ada kesengajaan dari dia, ghairu bagh, yakni tanpa disengaja, dia bukan orang yang suka dengan makanan itu, tapi karena terpaksa dia tidak mencari cara supaya bisa dihalalkan makan ini, tidak, tapi dia kondisinya betul-betul tidak punya keinginan makan itu. Tidak punya keinginan untuk makan yang diharamkan itu. Wala 'ad, dan dia bukanlah orang yang melampaui batas dalam makannya, sehingga dalam melakukan sesuatu yang terpaksa itu dipersyaratkan sebatas kadar kebutuhan. Jika sudah kenyang, sudah cukup, tidak sampai kenyang, sehingga makanya tidak sampai kenyang. Sudah cukup, sudah membuat dia tetap bisa hidup lagi. Apa maksudnya sudah kuat lagi, sudah ada tenaga lagi, maka tidak perlu dia makan sampai sekian banyak. Tidak boleh, ini berlebihan. Tidak boleh melampaui batas. Ini tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini tafsir yang pertama. Wakila, ada tafsir yang lain. Mana ad dan bag, atau bagin dan ad, itu tidak seperti yang disebut Ibn Abbas. Ada yang mengatakan yang dimaksud ghairi bag, ghairu bag, yang dimaksud ghairu bag adalah al-baghi, yang dimaksud dalam ayat ini yaitu orang yang memberontak keluar dari imam, keluar dari penguasa. Itu disebut al-baghi. Nah, al-bugha atau jama' dari baghi, itu orang yang memberontak keluar dari ketaatan dari pemerintah, dari penguasa, itu disebut orang yang baghi. Wala as, wala asin bisafari, dan bukanlah orang yang asin. Maksud ad dalam ayat itu, dalam tafsir kedua, yaitu orang yang berbuat maksiat dalam safarnya. Jadi safar dia itu untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, untuk perkara maksiat. Makanya tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua mengatakan, maka barang siapa yang terpaksa memakan yang haram, dan dia bukanlah orang yang memberontak dari penguasanya, dan bukan pula dia orang yang bermaksiat dalam safarnya, maka tidak ada dosa bagi dia. Ini menurut tafsir yang kedua maknanya seperti ini. Maka bagaimana kita melakukan? Ada dua penafsiran yang berbeda, maknanya tidak bisa digabung. Maknanya tidak bisa digabung karena jauh, bertentangan. Maka apa yang kita lakukan? Kita mengambil pendapat yang kuat berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Wal arjahu al awal. Kata Syekh Al-Utsaimin, pendapat yang lebih kuat, yang rajih, yaitu yang pertama. Pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Li'annahu la dalila fil ayati ala tsani. Karena tidak ada dalil dalam pendapat yang kedua ini. Dalam ayat itu tidak terdapat dalil atas pendapat yang kedua. Dalam ayat itu tidak ada dalil atas pendapat yang kedua. Walianna al-maqsuda bihilli ma zukir daf'u ad-darurah. Dan dikarenakan, apa alasannya, apa dalil yang diinginkan itu, apa yang diucapkan Ibn Abbas, bukan yang diucapkan oleh pendapat yang kedua ini. Dikarenakan, ini alasannya adalah ini. Yaitu tujuan maksud dihalalkannya perkara yang haram itu, ma zukira min daf'i ad-darurah, yang disebutkan karena kondisi terpaksa. Setelah Allah menyebutkan perkara yang haram, maka Allah mengatakan barang siapa yang terpaksa. Barang siapa yang terpaksa, maka dihalalkan baginya makan makanan yang haram tadi. Supaya apa? Tertolak. Kondisi dauratnya itu tercegah. Dan kondisi ini, wahiya waqi'ah, selalu ada. Kondisi itu terjadi. Fi halil khuruj, baik pada orang yang memberontak kepada penguasanya, wa fi halis safar. Dan kondisi itu juga terjadi pada orang yang safar al-muharram, safar yang haram, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Atau dan yang selainnya. Maksudnya adalah tidak ada bedanya. Jika orang itu selama dalam kondisi darurat, halal bagi dia makan yang diharamkan tadi. Halal bagi dia makan yang diharamkan, baik dia itu orang yang taat kepada penguasa atau yang tidak taat. Baik dia orang yang safar atau tidak safar. Semua orang yang safar jika dalam kondisi daurat, halal bagi dia. Orang yang memberontak jika dia dalam kondisi daurat, halal bagi dia. Tidak ada bedanya. Soalnya, jadi maksudnya apa? Jadi maksud ayat ini, maksud Allah menyebutkan barang siapa yang terpaksa, itu bagi semua orang. Bagi semua orang. Tidak peduli siapapun dia, selama dia terpaksa makan yang haram, maka boleh. Tidak mesti harus syaratnya dia harus orang yang taat kepada pemerintah. Jika tidak taat, maka tidak halal bagi dia makan yang diharamkan. Tidak dipersyaratkan dia adalah orang yang bukan safar dalam safar yang haram. Jika ada orang safar dalam safar yang haram, maka tidak boleh bagi dia jika dalam kondisi darurat makan makanan yang Allah haramkan. Tidak. Semua itu mencakup semuanya. Tidak ada bedanya. Yang dimaksud ad di sini, ya, atau yang dimaksud bagi adalah tafsir Ibn Abbas. Yaitu orang yang tidak sengaja mengambil cara untuk dia punya keinginan untuk makan yang diharamkan itu, yang dimaksud tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau misalnya akhir contoh yang lain, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, yakni sebelum kalian menggauli mereka, dan kalian telah menyebutkan mas kawinnya, maharnya, maka fa nisfu ma faradtum, maka kalian tetap harus menyerahkan setengah mas kawin yang telah kalian sebutkan itu. Illa ayyafun, kecuali apabila istri-istri kalian, istri itu, az-zawjat, kecuali apabila istri itu maafkan. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang memegang ikatan akad pernikahan itu yang memaafkan. Tapi kita tidak bahas ayat ini, kesimpulannya kita menafsirkan apa yang dimaksud aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Siapakah orang yang memegang ikatan nikah? Siapakah yang dimaksud orang yang memegang ikatan nikah? Sebagian mengatakan huwa az-zawj. An Ali bin qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan fil ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang dimaksud pemegang ikatan nikah dalam ayat ini adalah suami. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata yang dimaksud yang memegang ikatan nikah adalah wali. Adalah wali, sehingga berbeda. Maknanya berbeda. Pertentangan satu dengan yang lain. Jadi Allah mengatakan, kecuali jika para istri itu maafkan. Jadi asalnya, ya kita telah menyebutkan mahar, menentukan maharnya. Mahar mas kawin yang sudah disebutkan, maka sudah dilakukan akad nikah, sudah menjadi istri kita yang sah, tetapi belum sempat kita gauli dia, kemudian terjadi perceraian, terjadi perpisahan. Maka di sini suami harus memberikan setengah mas kawinnya. Setengah mas kawinnya diserahkan kepada istrinya. Kecuali jika istri itu memaafkan. Kecuali jika istri memaafkan, maka suami mengambil semuanya. Jika istri memaafkan haknya, hak istri setengahnya. Jika istri mengatakan, sudah, saya maafkan ini untuk kamu aja, tidak perlu mas kawinnya ini, kamu serahkan kepada saya karena sudah cerai kita. Ini jika istri maafkan, maka itu. Atau orang yang memegang ikatan nikah yang memaafkan. Atau orang yang memegang ikatan nikah yang memaafkan. Maka siapa pemegang ikatan nikah di sini? Apakah wali atau suami? Apakah wali atau suami? Sebagian mengatakan wali, sebagian mengatakan suami. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pemegang ikatan nikah adalah suami. Pemegang ikatan nikah dalam ayat ini yang dimaksud adalah suaminya, bukan walinya. Lidalalatil ma'na, karena maknanya menunjukkan itu. Jadi maknanya menunjukkan lawan daripada istri. Jika istri memaafkan, maka itu hak dia. Dan sebaliknya, jika suami memaafkan, maka itu juga hak dia. Jadi kalau suami maafkan, maka istri mengambil semua maharnya. Jadi suami tidak mau mengambil setengahnya, sudah, saya maafkan ini semua, saya serahkan kepadamu. Ini jika suami maafkan. Bukan wali yang memaafkan, tapi suaminya. Karena yang di tangannya ikatan nikah yang dimaksud adalah pihak suaminya. Dan juga dikarenakan wali tidak punya ikut campur dalam masalah talak. Wali tidak punya hak untuk memisah pasangan yang sudah hidup bersama, suami istri, tidak bisa dipisah oleh wali. Apa alasannya dia memisah? Tidak bisa, yang memisah adalah suaminya, mentalak atau dengan cara khulu. Adapun wali, maka tidak ada sangkutannya dengan pernikahan anaknya. Maka yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu yang dimaksud dalam ayat ini, yang memegang ikatan nikah itu suaminya, bukan walinya. Warajih al-awwal, yang benar dan yang tepat adalah makna yang pertama disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Didalalatil makna alaih, dikarenakan maknanya menunjukkan itu. Nah, maknanya menunjukkan itu. Jadi lawannya, sebagaimana istri maafkan, maka suami juga bisa maafkan. Istri maafkan setengah bagian dia, diserahkan kepada suaminya sehingga suami menarik semua maharnya. Atau sebaliknya, istri suami yang memaafkan sehingga suami memberikan seluruh maharnya kepada istrinya, walaupun mereka pisah. Walianahu qad ru'ya fi hadis fihi hadis, dan juga dikarenakan ada riwayat hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan hal itu. bahwa yang di tangannya akad pernikahan nikah itu berada di tangan suami. Ini maksud adalah suami. Tetapi hadis ini hadis yang dhaif. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Abi Lahiyah dari Amr bin Shu'aib dan dari An-Nabihi an Jaddih dan Ibnu Lahiyah dhaif. Tapi kesimpulannya dalam ayat ini yang dimaksud dalam orang yang memegang ikatan nikah adalah orang yang yaitu suaminya, bukan walinya. Juga diantara contoh atau kesimpulannya, perselisihan yang terjadi dalam tafsir itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama tadi perselisihan pada lafaz. Atau sebelumnya perlu kita ketahui bahwa perselisihan itu terjadi pada ucapan sahabat dan tabi'in. Adapun pada ucapan Allah dan pada ucapan Nabi SAW, maka tidak ada perselisihan jika itu ditafsirkan oleh Allah dan ditafsirkan oleh Nabi. Tidak ada perselisihan. Tetapi yang terjadi perselisihan itu apabila ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Terkadang terjadi perselisihan. Bagaimana kita menghadapi perselisihan ini? Dalam tiga macam bagian. Yang pertama, jika perselisihan itu dalam lafadznya saja, maka tidak berpengaruh perselisihan ini. Yang kedua, jika perselisihan itu pada maknanya, malafat dan makna, maka dilihat, dirinci apabila maknanya itu masih bisa dicakup semuanya dalam ayat ini, maka ayat itu dimaksudkan semuanya. Di antara contohnya juga, seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh, di antara contohnya juga itu firman Allah Azza wa Jal, ulaikal ladhina yad'un, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika alladziina yad'uun, mereka orang-orang yang diibadahi itu, mereka itu juga beribadah berharap kepada Allah. Siapakah orang-orang yang diibadahi ini? Sebagian mengatakan jin yang masuk Islam. Jin yang sudah masuk Islam, mereka itu diibadahi. Padahal jin yang masuk Islam ini mereka juga beribadah kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan orang-orang yang diibadahi itu adalah malaikat. Sebagian lagi mengatakan orang-orang yang diibadahi itu adalah mereka yang diibadahi adalah asyams wal qamar, matahari dan bulan. Ada lagi yang mengatakan yang diibadahi itu adalah Uzair, Maryam dan ibunya Isa dan ibunya. Maka ini perbedaan-perbedaan ini tidak bertentangan, karena makna itu bisa mencakup semuanya. Semua hamba yang diibadahi dan dia itu adalah hamba, maka mencakup. Maka mencakup dalam ayat ini. Sebagaimana kita bertauhid yang telah kita pelajari. Jadi tidak khusus pada Isa saja. Tidak khusus pada suatu tertentu yang diibadahi. Tidak. Tapi semua makhluk Allah yang diibadahi itu masuk dalam ayat ini. Ulaika alladzina yad'un yabtaghun, mereka sendiri itu juga beribadah kepada Allah. Orang salih, orang al-anbiya was-salihun. Jika mereka diibadahi, mereka itu adalah orang yang beribadah juga kepada Allah. Itu yang kedua. Dan bagian yang ketiga atau rincian yang berikutnya, apabila maknanya itu perselisihan yang terjadi pada lafaz dan makna, kemudian maknanya bertentangan, tidak bisa digabung dalam ayat ini, tidak bisa digabung, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengambil pendapat yang kuat. Fulan mengatakan demikian, mana yang lebih benar? Lihat mana dalilnya, lihat konteksnya, lihat ada penguatnya mana yang lebih kuat, maka kita ambil yang lebih kuat itu. Itulah terkait bahasan masalah perselisihan yang terjadi dalam ilmu tafsir. Dan yang dimaksud ilmu al-ma'thur di sini yaitu tafsir berriwayah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin.